Salah satu keberuntungan dalam hidup kita adalah kita jadi bagian penyeru ke jalan kebaikan. Jadi kita harus memperbaiki diri, solih, dan juga kita harus mengajak orang lain jadi lebih baik, muslih. Jadi tidak cukup hidup ini hanya memperbaiki diri. Kita memperbaiki diri dalam rangka mengajak orang lain jadi baik. Kita tidak boleh acuh kepada keadaan. Kita harus terlibat dalam skala apapun dan tidak usah menunggu sempurna. Kalau kita menunggu sempurna, maka tidak ada orang yang berdakwah, karena tidak ada orang yang sempurna selain Rasulullah SAW.